إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة حفظكم الله. Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada seluruh hambanya, baik kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir maupun batin. Terlebih lagi sampai detik ini kita masih diberikan a'zamun ni'am. Waalaikumsalam. Kita masih diberikan ni'matun uzma, ni'mat yang agung, ni'mat yang besar, yaitu ni'matul Islam. Kita berada di atas agama yang hak, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima selain daripada Islam. Tentunya dengan ni'mat Islam itu sendiri kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan hidayah dan petunjuknya untuk mengikuti jejak dan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Islam dan sunnah sebagai tonggak penentu keselamatan seorang hamba fi dari dunia wa dari akhirah. Ikhwani hafizakumullah, kita datang ke tempat ini bukan untuk mencari kenikmatan dunia. Kita datang ke majlis ini bukan sekedar berkumpul dengan teman maupun kawan. Kita datang ke tempat ini bukan untuk mencari harta. Kita datang ke majlis ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk talabul ilmi. Engkau angkat kebodohan yang ada pada dirimu. karena kejahilan dalam diri kita ini banyak sekali, butuh untuk dibersihkan kejahilan dari diri kita dari berbagai macam aspek agama. Tarfa'ul jahla an nafsik wa an ghairik, kalau engkau sudah mengangkat kejahilan dari dirimu, maka setelahnya engkau angkat kejahilan pada diri orang lain. Sudah mengetahui al-haq, disampaikan kepada keluarganya, disampaikan kepada temannya, disampaikan kepada sanak familinya, kerabatnya, supaya kejahilan mereka pun juga terangkat. Ini yang namanya niat yang baik. Untuk menuntaskan kebodohan yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu yang pertama bahwasanya menuntut ilmu wajib dan niatnya mengangkat kejahilan yang ada pada diri umat manusia. Kemudian yang kedua, dengan kita menuntut ilmu, kita mengharapkan tujuan akhir dari umat manusia, yaitu mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan akhir dari seluruh umat manusia, mereka menginginkan surga. Itu tujuan akhir mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa ini pasti akan datang ajalnya. Setiap jiwa pasti akan datang kepadanya kematian. Dan ini tidak pandang bulu, baik laki-laki, perempuan, pria, wanita, kecil, besar, tinggi maupun rendah, tidak pandang bulu. Apabila ajal sudah datang, tidak akan mundur walau sesaat, dan tidak akan maju walau sesaat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah ajal datang, tidak ada yang bisa kabur darinya. Tidak akan luput satu detik, tidak akan maju satu detik, pas sesuai dengan timingnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan datang kepadanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan kamilah yang akan menetapkan ganjaran-ganjaran kalian kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Maka barang siapa seorang hamba dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari azabnya, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh hamba ini merupakan orang yang paling beruntung, walaupun dia di muka bumi orang yang paling sengsara. Kalau di akhirat dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, ini orang yang paling bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia ini melainkan kenikmatan yang sesaat. Adapun kenikmatan abadi yang Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan bagi kaum mukminin di surga. Dan di antara jalan yang akan dimudahkan bagi seorang hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya, yaitu dengan talabul ilm, dengan mencari ilmu. Dalilnya ya Ustaz, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Fakhr al-Jawsi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang meniti suatu jalan, barang siapa yang meniti dan menempuh sebuah jalan di dalamnya terdapat ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Subhanallah. Sehingga di antara jalan-jalan yang akan dimudahkan bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, yaitu dengan menuntut ilmu. Dan ini sekali lagi tujuan akhir dari umat manusia, mendapatkan surga. Dan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sebuah jalan yang kalau ditempuh jalan tersebut dengan ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Sehingga kalau ada seorang muslim, masya Allah, senantiasa datang ke pengajian ilmu, mencari ilmu, mendengarkan qala Allah, kalamullah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berusaha diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, dia, istri dan keluarganya, ini harus bangga. Berarti jalan dia dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Dan begitu pula sebaliknya, kalau ada seorang hamba bergelimang di atas kemaksiatan, arak diteguk, khamr diminum, teler di pinggir jalan, kemudian berzina dengan bangga disebarkan kepada umat manusia, dia telah berzina, belum lagi orang-orang yang bangga bahwasanya dia adalah para pemakan riba, mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil, ini jangan senang dulu, ini jangan bangga. Berarti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia untuk masuk dalam api neraka wal'iyadu billah. Dalilnya ya Ustaz, sebuah beberapa ayat yang sudah antum semuanya hafal. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta wa taqa, barang siapa yang bertakwa menjalankan berbagai macam perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Fa'amma man a'ta wa taqa, orang-orang yang bertakwa dan dermawan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam harta tersebut. Bagi para fuqara, bagi para masakin. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa surga. Fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam al-yusra. Dimudahkan baginya untuk diberikan kemudahan masuk ke dalam kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu berupa surga. Dan sebaliknya, Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, kikir, wastaghna, dan dia merasa cukup, tidak butuh seolah-olah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berdoa kepadanya, tidak pernah meminta, tidak pernah beristighfar, tidak pernah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah cukup, hamba ini sombong. Mungkin karena kekayaannya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena kedudukannya di hadapan umat manusia ataupun kedudukannya di masyarakat. Dia merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa bahwasanya dirinya ini rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa sombong. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan yaitu surga. Fasanusiruhu lil usra, kami akan berikan bagi dia jalan yang sulit. Kalau sudah sulit menuju surga, maka mudah bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Dan sekali lagi, jalan yang ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya, yaitu dengan mencari ilmu, menghadiri halaqah-halaqah ta'lim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan kita datang ke majlis ini, dengan kita menuntut ilmu, kita berharap menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita datang ke halaqatul ta'lim, kajian-kajian ilmu, kita berharap menjadi hamba-hamba yang disaring oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan jutaan umat manusia yang menjerumuskan diri mereka ke dalam penyimpangan, kesesatan, khurafat, takhayul, dan bid'ah yang merajalela pada zaman ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufakir fi din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, barang siapa apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin kebaikan bagi hamba tersebut, di dalam hadis ini tidak disebutkan akan ditambah hartanya, akan ditambah pangkatnya, atau ditambah istrinya. Tidak. Bukan itu dalam ukuran. Akan ditambah rumahnya, istananya, tanahnya, kekayaannya, jabatannya, pangkatnya. Bukan itu tolak ukur. Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Apabila seorang hamba ingin diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ditambah baginya ilmu agamanya. Dan ini tolak kebaikan seorang hamba. Jadi apabila kita melihat seorang pemuda, mengerti Al-Quran, mengerti As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat sebaik-baiknya masa, para tabi'in wa asba'ut tabi'in, berarti orang ini diinginkan kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang ketiga ini merupakan tafsir daripada poin yang pertama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya mencari ilmu itu wajib, ilmu apa yang diwajibkan kepada kita? Ilmu banyak. Ilmu bermacam-macam, beraneka ragam. Ilmu apa yang diwajibkan bagi seorang muslim? Jawabannya di poin yang ketiga. Yufaqihu fid-din, akan ditambah baginya perkara agamanya. Yang dimaksud wajib di dalam mencari ilmu yaitu ilmu syar'i. Adapun geografi, biologi, fisika dan lain sebagainya, yang tidak wajib hukumnya. Yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman. والذين أوتوا العلم درجات, dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Memiliki ilmu di sini yaitu ilmu syar'i. Qala Allah wa qala Rasul, ini yang akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan umat-umat manusia yang lain. Kelebihan ilmu agama. Dan dengan ilmu inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan yang antum sekalian tidak akan mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kecuali di dalam perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah, yang keduanya merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Ibn Abdul Barr di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, Ibn Abdul Barr di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, kitab yang tercetak dua jilid yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki kedudukan ilmu. Kata Ibn Abdul Barr, wa ajma'u ahli al-ilmi anna min al-ulum syar'iyyah ma hiya fardhu 'ain. Sudah menjadi kesepakatan para ulama ijma', dan ijma' ini hujjah dan dipakai. Sudah merupakan ijma'ul ulama, ijma' ahlul ilm, bahwasanya di antara ilmu-ilmu syar'i ini hukumnya ada yang wajib fardhu 'ain bagi setiap individu-individu manusia. Harus diketahui ilmu tersebut. Wala yahillu at-tafarruq fi ta'allumihi, dan haram hukumnya, tidak halal bagi dia untuk lalai dalam mempelajarinya. Faman farraqa fi ta'allumihi fa huwa azimun, dan barang siapa yang lalai di dalam mempelajarinya, tidak mempelajarinya, fahuwa azimun, maka dia berdosa. Wa mu'arradun bil uqubah, dan dia ini berhak untuk mendapatkan hukuman. Lantas perkara agama apa yang wajib untuk kita pelajari? Perkara agama banyak. Ditanya Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, Abu Muhammad, ilmu apa yang wajib kita pelajari? Kata Sufyan ibn Uyainah, alladhi la yu'zar bihi jahlu, yang tidak bisa diambil uzur atas kejahilannya, yaitu salat. Karena di dalam salat ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada wajibat-wajibatnya, ada sunnah-sunnahnya. Ini dipelajari. Karena salat merupakan amalan yang pertama yang akan Allah subhanahu wa ta'ala hitung kelak pada hari kiamat. Kalau salatnya benar, akan benar seluruh amalannya. Kalau salatnya rusak, maka rusak seluruh amalannya. Maka ini dipelajari, dibaca, dikaji. Begitu pula datang bulan Ramadan, diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Maka dipelajari hukum-hukum ahkam siyam. Apa saja yang akan membatalkan puasa tersebut. Dan berusaha untuk mendekati kepada sunnah di dalam menjalankannya. Nah, ini dipelajari, dikaji. Begitu pula dalam satu tahunnya, kalau sudah sampai waktu kita mengeluarkan zakat, maka dihitung. Ada di sana zakat ternak, zakat harta. Maka ilmunya dipelajari. Begitu pula haji dan umrah, tata caranya. Kata Sufyan ibn Uyainah, alladhi la yu'zar bihi jahlu, yang tidak bisa diambil uzurnya atas kejahilan orang tersebut. Kenapa enggak sholat? Enggak tahu hukumnya, enggak ustaz. Ini enggak diterima. Kenapa enggak puasa? Aduh, enggak tahu kenapa sekarang ini sudah masuk bulan Ramadan. Ini enggak diterima. Enggak tahu tata caranya. La yu'zar bihi jahlu, tidak dianggap uzurnya. Karena perkara-perkara ini yang wajib untuk dipelajari. Begitu pula syahadat, begitu pula tauhid dengan macam-macamnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat, dipelajari. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, ada rukun-rukunnya, yaitu nafi wal isbat. Ini dipelajari. Begitu pula kalimat syahadat atau Islam, ini memiliki syarat-syaratnya. Kata para ulama, syaratnya ada 8. Apa saja? Ya dipelajari, dikaji, dibaca bukunya. Kemudian setelah kita mengetahui syarat dan rukun syahadat dan keislaman seorang hamba, dijaga, dipelihara, jangan sampai ada perkara-perkara yang menghanguskan syahadat tersebut atau keislaman seseorang, maka di sana ada pembatal-pembatal. Ini dipelajari. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Az-Zubaydah, dan dirajikanlah Syekh bin Baz, maka ini harus hati-hati. Kalau dia terjerumus ke dalam pembatal-pembatal keislaman, dia tidak sadar akan keluar dari lingkaran Islam. Dan maka ini wajib untuk diperhatikan dan dipahami dan disampaikan kepada masyarakat dan keluarga. Jadi sekali lagi yang ketiga, bahwasanya kita menuntut ilmu datang ke majlis ta'lim berharap kita ini menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih dengan diberikan kebaikan pada dirinya dan ditambahkan ilmu kepada kita, yaitu ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu Quran dan ilmu as-sunnah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dengan kita datang ke majelis ini, ke majelis ta'lim, kita telah menjaga salah satu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dengan kita datang ke majelis ilmu, kita ini menjaga, memelihara warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Karena hanya ini warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada warisan yang lain. Nabi sallallahu tidak meninggalkan kepada kita kecuali ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ibn Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dari sahabat Abu Darda Ridwanullahi alaih radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata latada'u ajnihataha litalabul ilmi ridan bima yusma. Sesungguhnya para malaikat menggetakkan sayapnya. Sesungguhnya malaikat meretakkan sayapnya riba kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang senantiasa menghadiri kajian ta'lim. Ridan bima yusma, riba atas apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Ini merupakan perkara-perkara gaib yang kita tidak ketahui dan wajib untuk diimani. Bahwasanya malaikat menggetakkan sayapnya, meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ini di dalam riwayat Ahmad bin Ibn Hibban, ridha malaikat atas apa yang mereka perbuat. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sedikit perbedaan lafaz, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yatlub. Malaikat meletakkan sayapnya ridha atas apa yang mereka cari, atas apa yang mereka tuntut, yaitu ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru man fis samawati wal ard. Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu, seorang alim, akan dimintai ampunan. Man fis samawati wal ard, oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Subhanallah. Penghuni langit dan penghuni bumi memintakan ampun kepada para penuntut ilmu dan para pencari ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Tidak hanya itu. Hatta al-'itana fil ma' wa an-namla fi jahriha. Bahkan ikan yang ada di dalam lautan, di dalam air, dan semut yang berada di dalam lubangnya memintakan ampun kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu. Ini menunjukkan besarnya kedudukan ilmu. Malaikat riba dimintakan ampun oleh penghuni bumi, tidak hanya itu, penghuni langit yang tidak ada yang mengetahui jumlah mereka merendam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadlul alimi ala al-abid ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim yang memiliki ilmu kalau dibandingkan dengan abid, ahli ibadah. Ini perbandingan orang memiliki ilmu dengan orang yang ahli ibadah. Tiap harinya ibadah. Yang ini tiap hari menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafadlul qamar ala sa'iril kawakib." Ibaratnya seperti keutamaan bulan kalau dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Bulan ini ibarat para menuntut ilmu. Karena kenapa? Bulan cahayanya lebih terang, memberikan penerangan kepada yang lain. Begitu pula para penuntut ilmu. Kalau orang yang cuma ibadah, manfaatnya kepada dirinya sendiri, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau penuntut ilmu, manfaatnya bagi dirinya, kemudian dia sampaikan ilmu tersebut kepada khalayak ramai, bermanfaat bagi orang yang lain, orang tersebut kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang manfaatnya luar biasa dan akan menjadi pahala yang senantiasa terus berjalan apabila ilmu tersebut dikerjakan. Oleh sebab itu penuntut ilmu lebih afdal daripada ahli ibadah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, wa innal ulama warasatu al-anbiya. Sesungguhnya para ulama, orang yang memiliki ilmu, orang yang mencari ilmu, ini mereka adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul, pewaris Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Karena para nabi mereka tidak mewariskan uang dinar dan tidak mewariskan uang dirham, tidak meninggalkan emas dan perak kepada kita. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tidak meninggalkan kecuali tameng besi yang beliau pakai di dalam peperangan, itu pun digadaikan kepada seorang murid. Ini warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Wa innama warasul ilm. Akan tetapi para anbiya mereka melahirkan atau mereka afwan, para anbiya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaqqin wafir. Dan barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil dan mendapatkan warisan dan bagian yang banyak. Sehingga penuntut ilmu adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengambil bagian yang paling banyak di antara warisan tersebut. Oleh sebab itu menuntut ilmu ini tidak ada ruginya. Kalau orang bekerja spekulasi, kadang untung, kadang rugi. Tapi kalau mencari ilmu akan senantiasa untung dan akan untung. Tidak akan merasakan keruginya, karena dia telah mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menulis sebuah kitab yang berjudul Syaraf Ashabul Hadith, keutamaan ahli hadis. Kitab satu jilid tipis, dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Ahmad bin Thabit, Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Baghdadi rahimahullah. Di dalam kitab tersebut dia meriwayatkan anna a'rabiyan ja'a ila hilaqin min halaqati ibn Mas'ud. Suatu ketika datang seorang Badui. Badui ini orang yang tinggal di pedesaan, orang yang tinggal di padang pasir, yang jauh dari peradaban, yang jauh dari kemodernisasi, jauh dari kemodernan. Ini Badui. Dan tabiat mereka biasanya keras. Dan mereka tidak punya malu biasanya kalau ingin bertanya. Ini Badui. Pada suatu ketika datang ke kota Badui tersebut. Fa'marra ala hilaqin min halaqati dzikri Ibnu Mas'ud. Kemudian dia melewati masjid yang di situ ada halaqahnya Ibnu Mas'ud. Melihat ada halaqah banyak sekali. Wa hawlahu tullabuhu mujtami'un. Dan di samping-samping Ibnu Mas'ud, seorang sahabi kabir, termasuk orangnya ushabah, memiliki curhat yang banyak dari kalangan para tabi'in yang berkumpul di hadapan beliau. Melihat pemandangan seperti itu, seorang balita langsung bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Alama yajtami'un?" Untuk apa mereka ini berkumpul di hadapanmu? Kata Ibnu Mas'ud, "Ala mirazi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Mereka ini berkumpul di atas warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yataqasamunahu bainahum, yang dibagikan di antara mereka mereka sendiri. Ini merupakan syahid dari hadis di atas bahwasanya ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan wasiat yang terus turun kemudian sampai pada zaman kita diajarkan oleh kaum salaf. Yang diajarkan para salaf saleh. Sehingga dengan hadir kajian tadi ini kita telah memelihara sebuah warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang keberapa ya? Yang keempat. Kemudian yang kelima, dengan menuntut ilmu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari para ar-ru'asa'ul juhala, tokoh-tokoh yang bodoh, orang-orang yang dulu yang dikhawatirkan akan membawa umat ini ke dalam abwabu jahannam wal'iyadu billah. Dengan menuntut ilmu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari para tokoh-tokoh yang dungu dan bodoh yang dikhawatirkan menggiring umat ini ke dalam pintu-pintu kesesatan dan penyelewengan wal'iyadu billah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an min sudur al-'ibad." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila ingin mencabut ilmu, tidak dicabut dari dada-dada umat manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut ilmu, tidak dicabut dari setiap individu-individu masyarakat. Wa innama yaqbiduhu biqabdhil ulama. Akan tetapi dicabutnya ilmu dengan dimatikannya para ulama. Fa idza lam yubqi 'alimun, kalau sudah tidak ada dalam sebuah daerah seorang alim yang dijadikan sebagai rujukan, yang dijadikan sebagai referensi, tidak ada dalam sebuah daerah orang yang memberikan petunjuk kepada mereka di dalam perkara-perkara agamanya. Ittakhadhu an-nasa ru'usan juhala, maka umat manusia akan mengambil orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai ulama, dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai referensi di dalam perkara-perkara agama dan kehidupan mereka. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmi, karena sudah dianggap sebagai orang yang dijadikan sebagai panutan, maka akan ditanya di dalam perkara-perkara agama mereka. Karena dia bodoh, karena dia dungu, maka akan memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Dua sifat mereka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhallu wa adallu. Mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan banyak umat manusia. Di riwayat yang lain, fayaftunahu bira'yihim, mereka orang-orang yang bodoh, kemudian kalau ditanya diberikan fatwa dengan menggunakan akal-akal mereka, tidak pakai dalil, tidak pakai nas, tidak pakai Al-Quran, tidak pakai As-Sunnah, pakainya apa? Akal. Kalau sudah akal dan hawa nafsu dipakai, dua sifat mereka, dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan umat manusia. Dan berapa banyak pada zaman sekarang tokoh-tokoh yang bodoh, asal pakai pakaian orang-orang yang bertakwa, sedikit dengan pakai imamah, sorban, sudah dikatakan alim, dan dia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan masuk di antara para ru'asa'ul juhala, yaitu tokoh-tokoh dari kalangan ahlul bid'ati wal ahwa, dari berbagai macam jenisnya. Dan berapa banyak ada pada zaman kita, hadza rafizi wa hadza syi'i, hadza jahmi wa hadza mu'tazili, hadza sururi wa hadza ikhwani, hadza tablighi wa hadza kufuri, hadza sufi wa hadza haruri khariji, hadza wa hadza wa hadza. Tersahabat dan tersyakalat berbagai macam bentuk yang ada pada zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperbanyak mereka. Dan begitu pula dari kalangan ru'asa'ul juhala, tokoh-tokoh yang bodoh, yang menganggap diri mereka sebagai intelektual muslim, dari kalangan liberaliyun, dari kalangan liberalisme, yang mereka datang ke dalam agama kita untuk merusak Islam ini dari dalam. Merusak syariat Islam yang suci dan bersih. Mereka bodoh. Mengaku diri mereka sebagai intelektual muslim, merubah perkara-perkara agama yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Dan ini terus kaderisasi di negeri kita. Harun Nasution, ideologinya terus bercokol di universitas-universitas Islam yang ada di tanah air, UIN, STAIN, IAIN. Ideologi Al-Qadariyah, Harun Nasution menganggap bahwasanya iman ada lima saja. Menafikan takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui takdir seorang hamba sampai hamba tersebut melakukan pekerjaannya. Menafikan ilmu Allah wa humul qadariyah, dan mereka majus sabil ummah, majusnya umat ini. Menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ideologi ini bercokol. Belum lagi Ulul Absar Abdullah, Rizal Malarangin, Bahtiar Effendi, Jalaluddin Rahmat, Nur Khalid Majid, qabbahumullah, terus merusak Islam dari dalam. Dan semoga kita semua dibebaskan dari kejelekan-kejelekannya mereka, dijauhkan dari kerusakan-kerusakan haula. Dan sekali lagi kita hadir di pengajian ta'lim, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari matinya ilmu dan daripada ar-ru'asa al-juhala. Kemudian yang keenam, menuntut ilmu, menghadiri kajian ta'lim, majlis halaqat zikr, yang di dalamnya terdapat qala Allah, qala Rasul, halal wal haram. Ini kita telah menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang banyak ditinggalkan oleh umat manusia. Dengan menghadiri kajian ta'lim, kajian ilmu, kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan oleh umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yakilla al-'ilmu wa yakthura al-jahl." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya tanda-tanda ini. Ikhwani hafizakumullah, mungkin kita jeda sejenak bagi ikhwan yang mau berhenti atau suci. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan melanjutkan 5-10 menit ke depan. Barakallahu fiikum. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، pada poin yang terakhir yang keenam, bahwasanya kita menuntut ilmu, datang ke majlis ta'lim adalah untuk menghidupkan kembali salah satu sunnah di antara sunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang banyak ditinggalkan oleh umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى يكل العلم ويكثر الجهل. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tanda-tanda ini nampak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, an yakil al-ilm, ilmu itu merosot, ilmu semakin kurang, tidak banyak orang yang mempelajari ilmu syar'i. Karena kurangnya ilmu muncul tanda yang kedua, wa yakthuru al-jahlu, merebaknya kejahilan. Merebaknya kebodohan. Terlebih lagi pada zaman sekarang, ya ikhwani barakallahu fikum, berapa banyak di antara umat manusia yang tidak bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Syirik dikatakan tauhid dan tauhid dikatakan syirik. Berapa banyak di antara umat manusia pada zaman sekarang sunnah dikatakan bid'ah dan bid'ah dikatakan sunnah. Pada zaman sekarang al-haq dikatakan batil, wal-batil huwa al-haq. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Sudah tercampur di antara mereka. Karena kenapa? Kebodohan yang ada. Dan mereka diri. Sudah tidak ada. Di dalam diri umat manusia at-tamyiz wal-furqan. Pembeda. Yang pertama yufurul jahlu wa yakillal ilm, ilmu merasat, kejahilan merebak. Kemudian yang ketiga wa yasfuaz zina, merebaknya perzinaan. Hampir di mana-mana, di tiap kota, bahkan di beberapa tempat dilegalkan. Bahkan bangga yang keluar dari tempat-tempat tersebut. Berapa banyak anak yang lahir tidak tahu siapa bapaknya. Wa yasfuzia, merbaknya perzinaan. Wa yusramul khamr. Kemudian yang keempat, bibi tegurnya arak. Diminumnya khamr. Kalau zaman sekarang enggak perlu memberi khamr atau membeli khamr dari restoran-restoran yang berbintang. Di kedai-kedai pinggir jalan pun banyak dijual di sana. Wal'iyadu billah. Yang mana khamr ini pengharamannya sampai 3 kali tahapan dalam Al-Quran. Yang merupakan amal syaitan, perbuatan syaitan. Yang membuat seorang hamba lepas dari akal dan ingatannya. Sehingga berbuat kriminalitas sekalipun dia tidak terasa. Ummu khaba'ith, ibunya kejelekan, yaitu khamr. Yang merupakan. Kemudian yang kelima sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadhhabu ar-rijal wa tabqa an-nisa. Banyaknya laki-laki sedikitnya, atau banyaknya kaum wanita sedikitnya laki-laki. Ditambah datang di hari kiamat, sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Hatta la takuna li 50 imra'atin qayyim wa'id, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. Satu banding 50. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hak dan pasti akan terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Beberapa tahun yang lalu kita baca di beberapa surat kabar disebutkan dan dipoling di beberapa daerah sudah 1:7. Di beberapa daerah di luar negeri 1:7. Kata para ulama sebabnya dua, yang pertama memang sunnatullah. Bahwasanya yang lahir di antara kita kebanyakan wanita. Mayoritas yang lahir wanita lebih banyak daripada pria. Kemudian yang kedua kata para ulama, kasratul huruf, banyaknya peperangan. Dan tentunya peperangan yang masuk di dalamnya adalah kaum laki-laki yang membuat jumlah mereka semakin merosot dan semakin sedikit, dan jumlah wanita semakin banyak. Nah, di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu yakinul ilmu wa yakthur al jahlu, sedikitnya ilmu merebaknya kejahilan. Sehingga dengan kita senantiasa menghadiri kajian ta'lim pengajian ilmu, berusaha untuk mengembalikan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak hilang di antara umat manusia. Oleh sebab itu bagi para ikhwan, nasihat bagi kami senantiasa semangat di dalam mencari ilmu. Senantiasa aktif. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dengan menuntut ilmu, subhanallah, perkara yang ringan sebetulnya, dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang besar. Amalan yang ringan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib Wat-Tarhib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu bidzalika illa an yata'allama khairan aw yu'allima." Barang siapa yang mendatangi masjid dan dia keluar dari rumahnya tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan tersebut, satu di antara dua perkara. Dia tidak keluar dari rumahnya menuju masjid kecuali satu, belajar atau mengajar. Belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, satu di antara keduanya. Man ghada ila al-masjid la yuridu bidzalika illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dan dia tidak menginginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajatin tamman hajjatuh. Melainkan dia akan diberikan ganjaran ibarat orang yang menunaikan haji dengan pahala kesempurnaan haji. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang ke masjid, hadir kajian ta'lim, halaqatul zikr, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, atas pemahaman para sahabat, tabi'in, wa adba'u tabi'in, orang-orang sebaik-baiknya masa di zaman ini, orang-orang yang paling mengetahui, diturunkannya Al-Quran kepada mereka para sahabat, sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibarat orang yang melaksanakan ibadah haji dengan kesempurnaan haji. Semoga kita termasuk di antara golongan di atas. Begitu pula pada hadis yang lain, man kharaja fi sabilillah fahuwa fihi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi yang kalau di jalan tiba-tiba tabrakan meninggal, ketika dia berjalan menuju masjid untuk mencari ilmu atau pulang dari mencari ilmu, kemudian wafat di jalan, dikategorikan fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan dari kelompok tersebut. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, melainkan akan diberikan bagi mereka empat hal. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa wa nazalat 'alayhim as-sakinah war-rahmah illa nazalat 'alayhim as-sakinah. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi dia ketenangan. Oleh sebab itu kaum salafi ikhwani berbondong-bondong di dalam menghadiri kajian ini, berkata Abu Hatim Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, kata Abu Hatim Ar-Razi, hadartu majlis Sulaiman ibn Harb Abu Ya'qub, hadartu majlis Sulaiman ibn Harb Abu Ya'qub, aku pernah mendatangi majlisnya Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb ini merupakan ahlul hadis pada zaman itu, seorang muhaddis besar pada zaman itu di Baghdad. Aku hadir di kajiannya, di majlisnya di kota Baghdad, di mana? Di Irak. Kata Abu Hatim, wa hadara ma hadara indahu qadra 40,000, dan yang hadir di majlisnya ini sampai 40,000. Majlis al-tahdith, majlis al-hadith, sampai 40,000. Masya Allah. Bahkan di antara mereka sampai tidur di tempat duduknya, tidur di majlisnya, supaya jangan sampai ketika dia berdiri diambil orang lain, tidak mendapatkan tempat. Sampai tidur malamnya di tempat tersebut, agar bisa di pagi hari mendengarkan majlis hadir. Sulaiman ibn Harb duduk di atas kursi dan dia mengatakan, haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza. Majlis hadis itu mereka menulis 40,000. Soal sekarang dari antum semuanya, zaman dahulu enggak ada mikrofon, dan Sulaiman ibn Harb itu 40,000 mungkin dari sini jauh, Allah alam kemana. Bagaimana mengajarkan kepada murid-muridnya pada zaman syarat, tidak ada mikrofon, bagaimana caranya? Andakum ada yang punya jawaban? Naam. Jadi siapa yang mengulang? Naam. Jazakumullah khair. Pada zaman para salaf ada yang namanya al-mustamlih. Al-mustamlih. Al-mustamlih ini dipilih orang-orang yang tinggi-tinggi, yang punya hafalan kuat dan suaranya lantang. Bahkan di antara mereka ada yang naik di atas pohon mendengarkan dari syekhnya, haddatsana fulan an fulan an fulan, dihafal langsung, sampaikan haddatsana fulan an fulan an fulan, yang ke belakang nanti nyampaikan lagi sampai belakang, sampai ada kitab khusus Hayatul Mustamli, kehidupannya para mustamli, yang diceritakan keanehan-keanehan mereka. Terkadang sampai salah mendengarkan, disentak sama syekhnya karena keliru menyampaikan. Seperti itu para sahabat. Dan hadir di majlisnya Sulaiman ibn Harb 40,000. Ini para sahabat berbondong-bondong di dalam menghadiri majlis ta'lim. Katanya fa'labah, fa'labah imam di dalam nahwu bahasa Arab. Ma faqat majlis Ibrahim al-Harbi mundu 50 sana fil lughah. Katanya fa'alaba, aku belum pernah satu hari pun absen di majlisnya Ibrahim al-Harbi selama 50 tahun. Sekalipun aku belum pernah absen menghadiri majlis ilmu. Adapun zaman sekarang, wa ila Allahil mustafa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengadu. Kebanyakan umat manusia malah ramai di tempat-tempat kemaksiatan dan jauh dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbondong-bondong kalau diajak ke tempat-tempat yang mengandung fitnatus syahawat. Wa ila Allahil mustaja, kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengadu. Dan terlebih lagi bagi ahli sunnati wal jamaah as-salafiyun, Kadang-kadang pengajian satu minggu cuma sekali, 2-3 kali paling maksimal. Diajak ke majelis ta'lim, oh maaf saya sibuk. Siapa yang tidak punya kesibukan? Semua di antara kita sibuk. Ditanya, ayo silakan monggo hadir kajian ta'lim. Maaf saya banyak urusan. Lagu lama. Siapa yang tidak punya urusan? Semua di antara kita punya urusan. Bagi ikhwah senantiasa untuk selalu semangat di dalam mengkaji Al-Quran, As-Sunnah. Kata para ulama, "Idza a'taita umraka kullaha li talab al-'ilmi ma yu'tika illa ba'dha." Kalau kau berikan seluruh hidupmu untuk ilmu, maka ilmu tidak memberikan kepadamu kecuali separuh saja. Karena ilmu luas, karena ilmu banyak. Kalau kita kerahkan seluruh waktu kita untuk belajar ilmu, tidak diberikan kecuali separuh saja. Terlebih lagi bagaimana kalau kita cuma memberikan jatah ilmu ini cuma dari sisa-sisa waktu kita. Itu pun kadang-kadang sisa yang ada tidak diberikan sama sekali. Wala'inazubillah. Maka bagi ikhwah senantiasa semangat, dipompa lagi semangatnya, senantiasa aktif. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, Ismail bin Yahya Abu Ya'qub, temannya Imam Syafi'i di dalam belajar, beliau berkata, قرأت كتاب الرسالة للشافعي منذ 50 سنة. Aku ini sudah membaca kitab Ar-Risalah punya Imam Asy-Syafi'i selama 50 tahun. Wa astafid fa'idatan lam astafidha fil ukhra. Dan setiap aku membaca, aku mendapatkan faedah yang belum aku mendapatkannya pada kesempatan yang sebelum. Jadi setiap dia membaca mendapatkan faedah, setiap membaca mendapatkan faedah. Kitab yang sama, kitab Ar-Risalah lisy-Syafi'i selama 50 tahun. Terus dibaca, terus dikaji. Begitu pula Abdullah ibn Muhammad, faqihul Iraq. Abdullah ibn Muhammad al-Hanbali bin Qudni Imam Ahmad ibn Hanbal dari Iraq. قال المغني 23 سنة 23 مرة. عبد الله ابن محمد فقيه يا بغداد. Beliau sudah membaca Al-Mughni. Al-Mughni ini kitabnya Ibn Qudamah di dalam mazhabnya Imam Al-Hanbali sebanyak 23 kali. Padahal antum ketahui kitab Al-Mughni ini 15 jilid. Segini dibaca sampai 23 kali. Sekali saja kita mungkin belum tentu pernah membacanya. Dibaca sampai 23 kali, 15 jilid. Ini semangatnya para salaf. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani akmala Sunan Ibnu Majah fi 40 majalis, sampai menghatamkan Sunan Ibnu Majah. Kita sering dengar hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah dihatamkan oleh Ibnu Hajar sampai 4 majlis. Satu persatu dibaca hadisnya, disarah, dijelaskan artinya, fawaid-fawaidnya. Mulai hadis yang pertama sampai hadis terakhir diulangi sampai 4 majlis. Membutuhkan sekian puluh tahun yang berus istiqamah. Ini para salaf. Dan terkadang saking semangatnya para salaf, istri-istri mereka ini sampai cemburu kepada kita. Cemburunya ini kepada kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Khaliqan dalam kitabnya Wafiyatul A'yan dari Az-Zuhri. Siapa yang tahu Az-Zuhri? Imam al-muhaddithin, imamnya para muhaddithin, Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Az-Zuhri, orang yang pertama kali yang menulis hadis yang diperintahkan oleh Umar ibn Abdul Aziz khalifah pada saat itu. Az-Zuhri imamul muhaddithin, yang kegiatannya Az-Zuhri ini keluar rumah bawa kita, masuk masjid buka kita, dikaji, pulang masuk ke rumah meletakkan kita, dan di samping-sampingnya kita tidur, di sampingnya kita. Tiap hari keadaannya seperti itu. Istri ya bosan deh. Kadang-kadang istri ini bosan. Pemandangannya ya sama, itu saja. Keluar bawa kitab, di masjid bawa kitab, pulang bawa kitab, lalu waktu buat saya kapan? Istri pengen duduk. Sendal gurau. Para ulama usaha sampai tidak punya waktu untuk itu. Subhanallah. Pada suatu ketika pulang dari masjid, istri mungkin sudah geram, sering seperti itu. Pulang meletakkan kitab, buka kitab yang satunya, di samping-sampingnya Zuhri pernah dengan kita. Kata istri yang mengatakan, wallahi, inna hadhil kutub, demi Allah, sesungguhnya kitab-kitab ini, asyaddu alayya min thalathi dara'ir, lebih berat bagiku daripada tiga istri lain. Jadi cemburunya ke kita, bukan ke ta'adud. Ta'adud biasa menurut mereka. Cemburunya ke kita. Lebih berat bagiku kitab-kitab ini daripada tiga madu yang lain. Ini jangan. Kalau umat dengan kita ini sebetulnya lebih hebat ya. Mau datang ke pengajian, monggo silahkan. Mau dibuka kitabnya, mau buka kitab. Sampai mau tidur di samping kitab, jumlahnya satu kontainer, enggak ada masalah. Asal jangan. Kecuali yang ini. Nah, ini masalah. Kita kembali kepada hadis di atas. Yang paling atas. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ, tidaklah kumpul suatu kaum di rumah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, melainkan turun bagi mereka as-sakinah, ketenangan, ketenteraman. Oleh sebab itu majlis ta'lim ini penyejuk bagi hati, penyejuk bagi hati. Karena kenapa? Gizi bagi keimanan kita, gizi bagi hati kita. Oleh sebab itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau pernah mengatakan, innal ilma ahwaj ilaikum minat ta'am wa syarab, sesungguhnya kebutuhan ilmu ini lebih urgen, ilmu ini lebih dibutuhkan bagi kalian daripada makan dan minum. Lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Kita sehari paling makan berapa kali? 2-3 kali paling banyak. Adapun ilmu, kata Imam Ahmad, yahtaju kullu anfasik, dibutuhkan pada setiap nafasmu. Karena dengan ilmu, majelis ilmu, iman ini bertambah, dan tambahnya iman, jizinya iman, dibutuhkan setiap saat, setiap detik. Oleh sebab itu pengajian ilmu penyejuk bagi hati. Illa nazalat alaihi mustaqinah wa ghashiyat humur rahmah, dan diberikan bagi mereka pelipatan rahmat. Wa hafat humul malaikah, mereka diawasi oleh para malaikat pengajian ilmu. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, dan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara makhluk-makhluk yang ada di sisinya, mereka yang ada di dalam pengajian ilmu yang datang ke masjid. Ini fadilah yang luar biasa. Amalan yang sedikit diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fadilah-fadilah yang besar. apabila kita melihat ulama ussalaf, maka akan menjadi pemicu semangat kita, karena salaf merupakan tauladan yang baik yang perlu untuk diikuti bagi kaum muslimin. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Hurairah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Padahal ya ikhwani barakallahu fikum, Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun berapa? Ada di antara antum yang tahu? Tahun berapa Abu Hurairah masuk Islam? Pada perang Khaybar. Perang Khaybar tahun? Kurang dari itu. 7 Hijriah. Jadi antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat jaraknya cuma berapa? Antara 7 sampai 10 cuma 3 tahun saja. 3 tahun bermajrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau yang paling banyak hadisnya. Sampai-sampai di antara umat manusia pun berkata, "Ma li Abi Hurairah yukthir min al-ahadith duna ikhwatihi min al-muhajirin wal ansar?" Kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar? Kemana mereka para sahabat? Di antara para sahabat ada yang masuk Islam ketika mereka di Mekah dan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah cuma 3 tahun bersama Nabi, dan paling banyak meriwayatkannya kepada ahadis. Ketika sampai kepada Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Amma ikhwati," ini sebab, "Amma ikhwati min al-muhajirin kana yuzghiluhum as-sabqa bil aswaq." Saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka disebutkan dengan perdagangan di pasar. Karena pekerjaannya orang Mekah itu berdagang. Kerjaannya orang Mekah berdagang ketika hijrah ke Madinah, mereka berdagang. Karena itu kebiasaannya. Wa amma ikhwati min al-ansar yushghiluhum 'amal amwalihim. Adapun saudaraku dari kalangan Ansar, ini mereka disebutkan dengan pekerjaan mereka. Pekerjaannya Ansar adalah bertani pohon kurma dan pohon karunia. Ansar bertani, muhajirin berdagang. Kata Abu Hurairah, "Wa amma ana kuntu imra'an miskinan," adapun aku adalah orang yang miskin, orang yang fakir. "Alsamu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni," aku bermulazama duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perutku yang kosong. Dan dia tinggal di masjid termasuk ahli sufah. Bermulazama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermulazama kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas perutnya yang kosong. Fa'ai hina yansum wa ahdhur hina yaghibun, aku hadir di saat mereka absen dan aku hafal di saat mereka lupa. Jadi Nabi, jadi Abu Hurairah hafal di saat mereka lupa, dan Abu Hurairah hadir di saat mereka absen. Sampai-sampai Abu Hurairah saking banyaknya hafalan sering lupa, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hafidtu hadithan minka kathiran ansa." "Ya Rasulullah, aku ini banyak menghafalkan hadith darimu dan aku sering lupa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ufsud ridaa," lemparkan selendangmu. Dilemparkan oleh Abu Hurairah, diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh beliau, Kata Abu Hurairah, falam ansa ba'dahu abada. Maka aku tidak pernah merasakan kelupaan setelah itu. Ini barakah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Abu Hurairah betul-betul semangat di dalam menjalankan ta'lim, ilmu. Dan ini merupakan salah satu bentuk contoh bagaimana para salafus salih betul-betul mereka mengkaji ilmu syar'i. Begitu pula mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita teringat dengan perkataan seorang syair, tashabbahu fa in lam takuna mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka walaupun kalian tidak bisa menyamainya. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, karena menyerupai orang-orang yang baik adalah sebuah keberuntungan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hendaknya bagi ikhwah terus semangat di dalam mengkaji ilmu syar'i. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.